سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat al-idain, salat dua hari raya. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat dua hari raya, waktunya waktu salat Id ketika matahari meninggi setinggi tombak kurang lebih 15 atau 20 menit dan berakhir sampai zawal. Dan itu adalah merupakan waktu yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Qala afidahullahu ta'ala, kita teruskan kembali hukum-hukum yang berkaitan tentang salat dua hari raya. Qala afidahullahu ta'ala, Wa yusannu at-tabkir fi khuruj li salatil Id li yatamakkana min ad-dunuwi min al-iman wa tahsul lahu fadilatul intidari salah fayaqthura thawabuhu. Dikatakanlah hafizahullah ta'ala, wa yusannu at-tabkir, dan disunnahkan ketika akan melaksanakan salat Id untuk datang pada waktu yang lebih awal. Fi khuruj li salat Id, ketika akan melaksanakan salat Id, liyatamakkana min ad-dunu min al-iman, agar memungkinkan seseorang mendekat dengan imam. Wa tahsul lahu fadilatu intidaris shalah, dan dia mendapatkan fadilah menunggu waktu salat. Fa yakthura thawabuhu, maka dia akan semakin banyak pahalanya. Dan juga dia akan mendapatkan fadilah yang lain, akan mendapatkan shaf yang pertama. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala, yaitu mendekat pada imam, karena ahli ini disunnahkan baik ketika sholat Id ataupun ketika sholat Jumat, kemudian menunggu waktu sholat. Kemudian yang faedah yang lainnya itu mendapatkan shaf yang pertama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha. Dan sebaik-baiknya shaf seorang lelaki yaitu paling awal. Paling awal. Sehingga disunnahkan shaf yang pertama. Kemudian yang sebelah kanan. Shaf yang pertama kemudian sebelah kanan. Ini adalah hukumnya sunnah. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yusannu ayyatajammala al-muslim li salatil id bilubsi ahsanis siyab. Dan disunnahkan seorang muslim untuk yatajammal, berhias ketika akan melaksanakan salatil id, bilubsi ahsanis siyab, dengan memakai baju yang paling bagus. Li hadis Jabir kanat lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hullatun yalbasuha fil idain wa yawm al jum'ah. Rawi Ibn Khuzaimah fi sahihi. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai hullah, jubah, pakaian, yalbasuha fil idain, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya ketika salat dua hari raya dan hari Jumat. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan seorang untuk tajammul, berhias, memakai wangi-wangian, memakai baju yang bersih, terutama baju yang berwarna putih. Itu sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ilbasu min thiyabikum bayad." Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. "Wa kafinu biha mautakum." Dan kain kafanlah, pakailah kain kafan dengan baju yang berwarna putih. Ini dalil menunjukkan bahwa pakaian yang disunnahkan itu pakaian yang berwarna putih dalam setiap keadaan, terutama ketika sholat Jumat dan juga ketika sholat dua hari raya. Nah, yang dimana untuk menunjukkan syiar Islam, sehingga semakin banyak amalan-amalan yang sunnah yang seseorang dikerjakan ketika pada dua hari raya, yang diantaranya yaitu yang sebelumnya yang kita bahas, yaitu disunnahkan untuk makan sebelum berangkat sholat Id dengan memakan kurma, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah yang lain yaitu lebih awal, kemudian mendekat ke imam, dia mendapatkan fadilah menunggu sholat, datang mendapatkan shaf yang pertama, kemudian memakai wewangian, kemudian memakai min ahsani athiyab. Itu semuanya sunnah. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ada sunnah yang lain, yang diantaranya seseorang menyelisihi jalan, bahwa mustahab, sunnah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana yaumul id khalafa at-tariq akhrajahu al-Bukhari. Dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana yaumul id, ketika hari id, khalafa at-tariq, beliau menyelisihi jalan, yakni datang dan pulang dengan jalan yang berbeda. Nah, misalkan datang lewat jalan yang sebelah kanan, misalkan. Ketika pulang, sisi tariq yang lain, cari jalan yang lain. Nah, dan ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hikmahnya banyak sekali. Khalafat tariq, yang diantaranya bahwa yang pertama, untuk menunjukkan syiar Islam. Yang kedua, untuk mengucapkan salam kepada dua jalan. Jalan yang pertama, kemudian jalan yang kedua, sehingga dia akan bertemu dengan penghuni atau orang yang lewat dari jalan yang berbeda. Nah, sehingga dia bisa mengucapkan salam kepada kedua jalan yang sebelah kanan yang pulang lewat jalan sebelah kiri. Dan ini hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Ibnu Umar annahu kana yalbasu fil idain ahsana thiyabihi. Dan dari hadis Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana yalbasu fil idain, beliau memakai pakaian dalam dua hari raya dengan pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Sehingga seseorang ketika dia berangkat akan melaksanakan salat Id, dia berhias dirinya memakai pakaian yang min ahsanis thiyab, pakaian yang indah, memakai wewangian. Karena hari raya adalah merupakan hari yang di mana seseorang menunjukkan kegembiraan, tampak kegembiraan. Dan ini termasuk dari mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yushtaratu li salatil Id al-istitan بأيكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, dan disyaratkan dalam melaksanakan salat Id al-istitan, yaitu bermukim. بأيكون الذين يقيمونها, itu orang-orang yang melaksanakannya adalah orang-orang yang mukim. Mustautinina fi masakin mabniyah, di tempat-tempat yang mabniyah, tempat tinggal yang dia tidak berpindah-pindah. Ini seperti tempat-tempat yang sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan salat Jumat, yaitu orang-orang yang berpindah satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dia tinggal di situ hanya memakai kemah atau yang di sana bisa untuk dipindahkan. Sehingga di sini dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala disyaratkan dalam melaksanakan salat Id itu orang-orang yang mukim, yang dia tinggal di tempat-tempat yang tempat dianya itu enggak bisa dipindah. Ini sudah menetap dia di situ. Rumahnya memakai batu bata. Nah, bisa dipindah dia. Berbeda dengan camping atau kemah misalkan, yang di mana bisa dilipat kembali kemudian pindah ke satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang di pedalaman, yang di mana mereka hanya mencari tempat yang subur untuk binatang ternak mereka. Daerah sana subur, pindah sana. Bangun tempat hanya sementara saja dari kemah-kemah yang sederhana. Kemudian ketika terjadi kekeringan, pindah lagi. Nah, dibawa-bawa hewan ternaknya, dibawa rumah kemah dianya, pindah ke tempat yang lain. Sehingga di sini dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala bahwa disyaratkan dalam melaksanakan salat Id itu orang-orang yang mukim, orang-orang yang menetap di daerah itu. Bima ajaratil adatu bil bina'i bih, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang membangun. Kama fi salatil Jum'ah, sebagaimana dalam melaksanakan salat Jumat. Fala tuqamu salatul Id illa haitsu yasughu iqamatu salatil Jum'ah. Dan salat Id itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang boleh melaksanakan salat Jumat. Sama, itu orang-orang yang mukim, orang-orang yang bertempat tinggal di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafaq al-Id fi hajjatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafaq al-Id fi hajjatihi. Ketika melaksanakan hajjatul wada, ketika salat Id, Nabi tidak melaksanakan salat Id. Walam yusalliha, dan Nabi tidak melaksanakan salat al-Id. Wa kadzalika khulafa'uhu min ba'dihi, sebagaimana juga dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin. Naam. Ini yang berkaitan tentang permasalahan, yaitu apakah orang-orang yang sedang dalam keadaan safar mereka melaksanakan salat Id atau tidak. Dikatakan oleh jumhur ulama bahwa orang-orang yang sedang dalam keadaan safar itu tidak melaksanakan sholat Id, tidak wajib untuk melaksanakan sholat Id, tidak wajib untuk melaksanakan sholat Id. Sebagaimana juga hal ini ditarji oleh Al-Allamah Syaikhul Uthaimin rahmatullahi taala alaih. Sehingga orang-orang yang pergi haji, ketika tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, orang-orang melaksanakan sholat Id, orang yang sedang dalam keadaan haji, karena dia dalam keadaan safar juga, dia tidak melaksanakan sholat Id. Dia hanya melaksanakan amalan-amalan haji, 4 amalan haji yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Dan tidak melaksanakan sholat Id. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika fi hajjatul wada, Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Id. Begitu juga sholat Jumat sama. Bahwa sholat Jumat tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat orang yang sedang dalam keadaan safar. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika hajjatul wada, ketika wukuf di Arafah, ketika itu hari Jumat. Hari Jumat. Dan Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Jumat. Nabi tidak melaksanakan sholat Jumat. Sehingga sholat Id dan juga sholat Jumat tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan oleh orang yang sedang dalam keadaan safar. Nah, sehingga orang yang dalam keadaan safar, dia sholat duhur. Ingin sholat Jumat? Boleh. Tapi tidak wajib. Penggantinya sholat duhur. Nah, sedangkan orang sholat Id, tidak ada kewajiban orang yang sedang dalam keadaan safar. Qala wa salatul Id rak'atan qabla al-khutbah, dan dalam melaksanakan salat Id itu 2 rakaat sebelum khutbah. Liqala Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman yusallun al-idain qabla al-khutbah. Mutafakun alaih. Dan dalam melaksanakan salat Id itu 2 rakaat dilaksanakan sebelum khutbah. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan juga Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum yusalluna al-idain qabla al-khutbah, melaksanakan salat dua hari raya sebelum khutbah. Hadis muttafaqun alaih. Wa qad istafadat as-sunnah, dan hal ini suatu perkara yang sudah masyhur. Bidzalika wa alaihi ammatu ahli al-'ilm. Suatu perkara yang sudah masyhur bahwa salat dua hari raya adalah sebelum khutbah. Perkara yang masyhur dan juga perkara yang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafaur rasyidin. Qala Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi wal amal alaihi inda ahli al-'ilm min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairihim anna salat al-idain qabla al-khutbah. Dan berkata Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi bahwa al-amal alaihi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli al-ilm, yang dilakukan oleh para ulama dan juga para ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, bahwa salat idain sebelum khutbah. Wa hikmatu ta'khiri al-khutbah an salatil id wa taqdimiha ala salatil jum'ah anna al-khutbah al-jum'ah syartun lis-shalah. Dikatakan hafizahullah taala bahwa hikmah diakhirkannya khutbah dari salat al-Id dan didahulukannya salat Jumat, bahwa khutbah Jumat syartun lis-shalah, bahwa khutbah Jumat adalah merupakan syarat dari sahnya salat. Wa syartu muqaddamun alal masyhur, dan syarat tentu dilakukan terlebih dahulu dari amalan itu sendiri. Bi khilafil khutbatul Id fa innaha sunnah, berbeda dengan khutbah Id, hukumnya adalah sunnah. Nah, mendengarkan khutbah Id hukumnya adalah sunnah, berbeda dengan khutbah Jumat. Dengan ini khutbah Jumat itu didahulukan, karena itu adalah merupakan syarat dari sahnya salat Jumat, berbeda dengan al-Id. Qala hafizahullah taala wa salatul Idain raka'atan bi ijma'il muslimin fi sahihain wa ghairihima an Ibn Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja yawmal fitr fa shalla raka'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Dan salatul Idain dua rakaat bi ijma'il muslimin wa fi sahihain, dan pada Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan juga selain dari Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja yaum al-fitr wa shalla rak'atain. Nabi keluar Idul Fitr, Nabi salat dua rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, dan Nabi tidak melaksanakan salat sebelumnya dan juga tidak melaksanakan salat setelahnya. Dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa tidak ada salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah setelah ketika akan melaksanakan salat al-Id. Bahkan juga tidak ada azan, tidak ada iqamah. Yang ada azan dan iqamah hanya salat fardu yang lima waktu. Itu yang ada azan dan juga iqamah. Sedangkan salat-salat yang lain, salat istisqa meminta hujan, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga salat gerhana, itu tidak ada azan, tidak ada iqamah. Salat gerhana yang ada yaitu ucapan as-salatu jami'ah. Ini untuk menunjukkan bahwa telah terjadi gerhana. Karena orang-orang tahu. Karena waktu gerhana itu tidak pasti. Sehingga kadang ada orang yang tahu, ada yang tidak tahu. Sehingga ketika diucapkan as-salatu jami'ah, sehingga orang-orang mengetahui telah terjadi gerhana. Berbeda dengan sholat dua hari raya. Waktunya sudah tahu orang-orang. Tanggal 1 Syawal berangkat ke musholla. Sehingga tidak perlu disyariatkannya adzan. Dan juga tidak perlu disyariatkannya iqamah. Nah. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, shalatul fitr wal adha raka'atan. Salat Idul Fitr dan Idul Adha 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin. 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat yang lengkap sempurna, bukan dikarenakan dipendekkan. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad khaba man iftara. Dan sungguh celaka orang-orang yang berdusta dalam hal ini. Ini jelas dalil yang menunjukkan bahwa sholat dua hari raya adalah 2 rakaat itu sempurna. Itu sempurna, bukan dipendekkan. Rawi Ahmad wa ghairu hadis sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi al-Irwa. Qala wa la yushra'u li salatul Id adzan wa la iqamah. Dan juga tidak disyariatkan dalam melaksanakan salatul Id adzan dan juga iqamah. Lima arwa Muslim an Jabir, sebagaimana yang diriwayatkan lima Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Id ghaira marratin wala marratain. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id ghaira marratin wala marratain, tidak satu kali ataupun tidak dua kali. Fa bada bis shalah qabla al-khutbah bi ghairi adanin wala iqamatin, tanpa ada adzan dan juga tanpa ada iqamah. Ini dalil bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu kali, bukan dua kali, tapi lebih. Dan mereka mengatakan Nabi memulai salat sebelum khutbah tanpa ada adzan dan juga tanpa ada iqamah. Wa qala Abidah Allah Ta'ala wa yukabbiru firqatil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah wa qabla ta'awud wal kira'ati sita takbirat. Dan bertakbir firqatil ula pada rakaat yang pertama. Kita akan membahas yang berkaitan tentang berapa kali takbir dalam melaksanakan sholat Al-Aid pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua. Yukabbiru fi rakaatil ula, bertakbir pada rakaat yang pertama, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, wal istiftah, dan membaca doa istiftah. Wa qabla ta'awud, dan sebelum ta'awud, wa qira'at wal qira'ah, dan sebelum membaca qira'ah sittat takbirat, 6 takbirat. Fa takbiratul ihram ruknun. Takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Wala budda minha, itu harus dilakukan. La tan'aqidu as-salatu bidunha, tidak sah seseorang yang salat tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan takbiratul ihram. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengajarkan salah satu sahabat yang di mana sahabat itu salah dalam sholatnya. Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu ini belum sholat. Kemudian sahabat tadi mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih bagus dari ini." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, mengajarkan, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah fakabbir." Apabila engkau berdiri dalam melaksanakan salat, fastaqbilil qiblah, menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Dengan hadis ini para ulama mengatakan bahwa takbiratul ihram hukumnya adalah rukun min arkani as-salah. Tidak sah seseorang yang dimana dia salat tidak melakukan takbiratul ihram. Sehingga dikatakan hafizahullah taala di sini sebutkan la tan'aqidu as-salatu biduniha. Tidak sah salat apabila tidak melaksanakan takbiratul ihram. Dalam semua salat, mau salat yang lima waktu, salat Id ataupun salat yang lain, tidak sah salatnya apabila dia tidak melaksanakan takbiratul ihram. Wa ghairuha min at-takbirat sunnah. Sedangkan takbir yang setelah takbiratul ihram, yakni ketika takbir pada rakaat yang pertama, hukumnya adalah sunnah. Thumma yastaftihu ba'daha. Kemudian setelah itu membaca doa istiftah. Li'anna istiftah fi awwalis shalah. Karena doa istiftah fi awwalis shalah, pada awal salat. Thumma ya'ti bi takbiratiz zawaid sitt. Kemudian dia mendatangkan melakukan takbirat zawaid tambahan, itu 6 takbirat. Thumma yata'awwadu, kemudian berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala akibat takbiratis sadisah, setelah selesai dari 6 takbirat. Li'anna ta'awud lil qira'ah, karena seseorang ta'awud lil qira'ah sebelum membaca Al-Fatihah disyariatkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian akan membaca Al-Qur'an, mintalah pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan seseorang sebelum membaca Al-Fatihah untuk ta'awud, meminta pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hikmahnya yaitu agar seseorang terhindar dari gangguan-gangguan syaitan ketika sholat, yang dimana syaitan mengganggu ingat ini, ingat itu, atau yang lain sebagainya, sehingga rasa khusyuk ketika sholat hilang. Nah, kan syaitan senantiasa akan mengganggu manusia kapan saja, di mana saja, walaupun sedang sholat. Sehingga lakukanlah hal-hal yang bisa mengusir syaitan. Ini antaranya itu merapatkan shaf. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u furujata lisyaitan. Janganlah kalian sisakan celah sedikit pun untuk syaitan. Nah, dan juga seseorang membaca ta'awud agar syaitan lari, tidak mengganggunya. Nah, qala hafidhahullah ta'ala, fayakunu indaha thumma yaqra, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Baik. Takbir yang pertama yaitu 7 kali takbir. 7 kali takbir di sini masuk ke dalamnya takbiratul ihram. Masuk ke dalamnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Sisanya yang 6 hukumnya adalah sunnah. Sehingga 7 takbir termasuk dari takbiratul ihram. Sehingga seorang bertakbir Allahu Akbar, yang pertama adalah rukun. Sisanya yang 6 itu adalah sunnah. Sedangkan takbiratul ihram adalah rukun. Setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah. Nah, sebagaimana di sini sebutkan, yastaftihu ba'daha, setelah takbiratul ihram. Tsumma ya'ti al-takbirat az-zawaid as-sitt. Setelah itu dia melakukan takbirat zawaid, yaitu 6 kali takbir. Setelah itu ta'awud, setelah itu membaca Al-Fatihah. Qala wa yukabbiru fi raq'ati tsaniyah qabla al-qira'ah khamsa takbiratin ghaira takbiratil intiqal. Dikatakan hafizahullah taala, dan bertakbir pada rakaat yang kedua qabla al-qira'ah, sebelum membaca qira'ah Al-Fatihah, khamsa takbirat, 5 kali takbir. Ghaira takbiratul intiqal, selain dari takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal yaitu takbir yang berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Intiqal artinya berpindah. Ketika seseorang Allah akan ruku, Allahu Akbar, pindah dari berdiri ke ruku. Ketika seseorang akan sujud, Allahu Akbar, pindah dari berdiri menuju ke sujud. Ketika seseorang duduk di antara dua sujud, bertakbir lagi. Ini namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Dan pembahasannya telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Intiqal artinya berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Dan takbiratul intiqal dilakukan yaitu gerakannya di pertengahan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hina, para sahabat mengatakan hina, ini ketika. Yani ketika dia takbir, ketika dia berdiri, ketika akan ruku, Allahu Akbar. Dibacanya itu bukan ketika pas berdiri atau bukan ketika pas ruku, tapi dalam perjalanan menuju ruku. Allahu Akbar. Ini intiqal. Begitu juga ketika akan sujud. Dibacanya ketika perjalanan menuju ke sujud. Dia ucapkan Allahu Akbar. Ini gerakan takbiratul intiqal. Tayyib. Lima ra'a Ahmad an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabbara fi 'idin sintai 'ashrata takbira sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah wa isnaduhu hasan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika sholat id 12 takbirah. 12 takbir. Takbir yang pertama 7. Takbir yang kedua 5. 7 tambah 5, 12. Sab'an fil ula, 7. Pada takbir yang pertama. Wa khamsan fil akhirah. Dan 5 pada takbir yang rakaat yang kedua. Naam. Sehingga yang perlu kita perhatikan dalam takbir, dalam melaksanakan sholat id, yaitu takbir yang pertama 7 masuk kepadanya takbiratul ihram. Takbir yang kedua 5 selain dari takbiratul intiqal. Yani takbir yang pertama 7 kali takbir. Takbir yang pertama pada takbir pada rakaat yang pertama 7 kali takbir. Seorang bertakbir Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali. Yang satunya itu masuk takbiratul ihram. Naam. Takbir yang kedua 5 kali takbir. Selain dari takbiratul intiqal. Seseorang ketika dia bangkit pada rakaat yang pertama akan melaksanakan rakaat yang kedua. Ketika sujud, kemudian dia berdiri, duduk, kemudian berdiri, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul intiqal. Nah, yang itu tidak dihitung. Ketika dia pas berdiri, Allahu Akbar, itu tidak dihitung. Dia melaksanakan takbir, setelah itu dia ucapkan takbir 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan, rakaat yang pertama 7 masuk ke dalamnya takbiratul ihram, rakaat yang kedua 5 dan takbiratul ihram, takbiratul intiqal tidak dihitung. Takbirul intiqal tidak dihitung. Nah. Sehingga ketika berdiri Allahu Akbar, itu tidak dihitung takdir intikalnya. Wa ruwiya ghairu dhalik fi adad at-takbir qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ikhtalafa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi takbir wa kulluhu jaizun. Naam, dan di sana terdapat bilangan takbir ikhtilaf di antara para ulama. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ikhtilaf ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang takbir dan semuanya diperbolehkan dari bilangan. Qala hafizahullahu ta'ala wa yarfu yadayhi ma'a kulli takbira li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfu yadayhi ma'a takbir, dan mengangkat kedua tangannya ma'a kulli takbira dalam setiap takbir, karena nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfau yadai ma'a takbir. Nah, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Nah, pembahasan ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Saya Bapak Ustaz, ketika kita pergi safar untuk haji berarti tidak wajib untuk salat Idul Adha. Berarti tidak disyaratkan untuk sholat id terlebih dahulu bagi yang akan menyembelih hewan kurban. Nah, Nabi SAW sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ketika Nabi melaksanakan haji, beliau tidak melaksanakan sholat al-id. Karena orang yang sedang dalam keadaan haji, dia melaksanakan amalan yang empat, yang diantaranya yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah apa saja? Melempar jumrah. Apalagi? Menyembelih. Apalagi? Dua lagi. Tawaf ifadah. Satu lagi. Al-halq. Naam. Itu adalah merupakan amalan yang dilakukan orang sedang yang melaksanakan haji. Sehingga kerjakan amalan itu. Nah, dan Nabi dan orang-orang yang melaksanakan haji tidak melaksanakan salat al-id. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.